Lihat nih foto-foto kita waktu jalan-jalan kemarin. Ini waktu adek lagi foto sama badut lucu nih. Kalau yang ini adek nih yang motoin. Keren juga ya, Ma. Oh iya ya. Kalau ini pas kita lagi... Stop. Waktu ada diare tuh, maunya jalan-jalan, nyadinya malah stop melulu. Iya ya. Ah, Ibu. Untung Ibu selalu sedia Entrostop Herbal Anak, bantu kurangi diarenya adek. Biar jalan-jalan Anda dengan si kecil gak stop-stop melulu, selalu sedia Entrostop Herbal Anak. Entrostop Herbal Anak terbuat dari bahan alami, bantu kurangi diare pada anak. Nanti kita jalan-jalan lagi yuk, kemana ya Bu? Ibu sih mau jalan-jalan kemana aja, tapi Ade jangan stop-stop lagi ya. Entrostop Herbal Anak, dari bahan alam bantu kurangi diare anak. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut segera hubungi dokter. Minum larutan garam untuk menghindari dehidrasi. Jangan diberikan untuk anak di bawah 5 tahun. Produksi PT Kalbe Farma.